dan dialah yang menurunkan dari langit berupa air, ya, air hujan. Jadi turunnya hujan dari langit yang kita saksikan dengan mata kepala kita, itu yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keyakinan itu. Bukan siapa-siapa, bukan makhluk, bukan bintang, bukan aktob, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan itu keyakinan yang hak. Berdasarkan ayat ini dan ayat yang lainnya, jelas banget kok pendalilannya. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah yang menurunkan dari langit berupa air, air hujan. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampukah menurunkan air? Al-jawab tidak. Di situ menunjukkan batilnya orang-orang melakukan penyembahan kepada selain Allah, apapun bentuk yang disembah. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Anak-anak MTQS juga belajar ngartikan. Coba Zefa artikan. Enggak pegang mushaf. Ini yang pegang mushaf. Antum coba artikan. Oh, pada enggak pegang mushaf. Kiai, mana Kiai? Coba artikan. Nah. Sudah. Abu Aisyah. Maka kami keluarkan, ahsanta, maka kami keluarkan bihi, bisabab dzalikal ma. Bak sini sababiyah. Maka kami keluarkan dengan sebab air itu segala sesuatu, apa nabata kulli syai, segala macam tumbuh-tumbuhan. Naam, dengan sebab turunnya hujan maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, baik yang tanaman keras maupun tanaman lunak, tumbuh dengan suburnya. Dan sebaliknya kita saksikan ketika kemarau panjang, kering kerontang, gersang. Namun ketika Allah turunkan hujan, sejuk rasanya, udara segar, melihat tumbuh-tumbuhan bersemi di sana-sini, subhanallah. Ini Allah sebutkan secara umum, ya, secara umum berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah sebut secara khusus, fa akhrajna minhu khadira tukhriju minhu habban mutarakiba. Ini agak panjang. Siapa yang akan mengartikan? Abu Yusuf Aceh, coba antum artikan. Enggak. Abu Habib, ya. Maka kami keluarkan darinya khatira, yakni tumbuh-tumbuhan yang hijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba, yang kami keluarkan darinya buah yang melimpah, yang banyak. Sampai situ kemarin kita baca tafsirnya. Iya apa tidak? Nah, taib. Untuk mengartikan ayatnya sampai situ dulu. Sekarang kita murojaah tafsirnya. Di situ dijelaskan nukhriju minhu habban mutaraqiba. Kami keluarkan darinya, dari tumbuh-tumbuhan yang sudah menghijau tadi, buah yang sangat banyak. Di situ ada isyarat. Ya, ada isyarat kepada kita semua. Yang saya tanyakan, ada berapa isyarat di dalam lafaz ini, nukhriju minhu habban tarim habban mutaraqiba. Zainal, ada berapa isyarat? Zainal Abu Nawfal. Pelajaran pekan lalu ini. Ada berapa? Dua, ya. Betul, ada dua isyarat. Isyarat pertama. Isyarat pertama. Antum, Ali Imran. Ya, isyarat pertama apa? Hah? Mengisyaratkan jenis, ya. Maksudnya jenis bagaimana? Bahwa tumbuh-tumbuhan itu, ya, walaupun satu jenis, artinya apa? Seperti kayak rumman, itu saja varietasnya kan berbeda-beda. Selain juga jenis buah-buahan, jenis tanaman-tanaman pun berbeda-beda. Banyak maksudnya. Kita lah bicara padi, benih padi itu apa memiliki sekian banyak macam, ya, sekian banyak macam. Apalagi kalau kita rinci baik jenisnya maupun apa macam-macam yang terkandung di situ, varietasnya itu akan semakin banyak pula. Semangka, contoh semangka, namanya tanaman jenis semangka. Tapi buah semangka ini membawai sekian banyak macam, ya, sekian banyak macam varietas semangka, baik yang non biji maupun yang semangka biji, itu pun beda-beda sekali, banyak sekali. Ada semangka kuning, macam-macam. Di dunia semangka luas. Bicara buah, apalagi jeruk, jenis jeruk membawai sekian banyak macam jeruk. Nah, dan seterusnya. Subhanallah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isyarat yang kedua. Al-Mukhlis mengisyaratkan apa? Lupa, ya enggak apa-apa. Nanti insyaallah ingat. Kalau dijawab oleh kawannya. Coba yang dari Blitang nih, antum. Ya, antum. Antum dari Blitang kan? Iya. Ya, antum yang nengok, yang biasa jualan pisang. Udah, jenis pisangnya banyak juga kan. Isyarat kedua, apa itu? Kalau tadi dari jenisnya. Oh. Ya, sudahlah. Antum menyebutkan contoh jenis pisang dah. 5 saja. Pisang apa aja? pisang lilin, pisang nangka, raja nangka, ya terus pisang ambon, pisang tanduk, pisang muli. Nah, ini saya yakin masih ada lagi, ya kan ya? Itu baru jenisnya. Nah, coba isyarat yang kedua, coba antum bantu. Ayo, dari sisi hasilnya. Nah, jadi apa ketika menanam jenis buah-buahan tadi atau padi atau yang lainnya lah dari pohon-pohon yang menghasilkan buah, baik itu buahnya untuk kut, makanan pokok seperti bur, syair, arus, beras, gabah, maupun yang buahnya itu sifatnya untuk konsumsi tambahan, buah-buahan untuk penyegar. Nah, hasilnya itu banyak. Misalkan nanam padi 1/4 hektar, paling butuh gabah benih berapa? Mungkin berkisar 5 kilo ya. 5 kilo ditanam itu bisa menghasilkan sekian karung. Sehingga di situ ada yang bisa untuk dikonsumsi, ada yang bisa untuk dijual, kebutuhan yang lainnya, dan ada yang disimpan bahkan untuk tabungan. Nah, itulah makna wa nukhriju minhu habban mutaraqiba. Maka kami keluarkan darinya buah yang sangat, biji-bijian yang sangat banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, ini semua, penjabaran ini semua menunjukkan tentang apanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tak lanjutkan ya enggak jadi jawab. Makanya tak kasih pendekatan, menunjukkan tentang apanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akan menjawab, orang yang perhatian selalu mudah jawabnya. Coba Rizky. Menunjukkan tentang pengaturan dan penciptaan Allah. Gitu. Nah, coba Abu Syifa. Ya, kamal kudratillah. Menunjukkan tentang sempurnanya, kesempurnaannya, kekuasaan atau kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menurunkan hujan. Allah mampu menumbuhkan biji-bijian. Setelah tumbuh, Allah mampu memberikan buah. Nah, sehingga dengan tertanamkan keyakinan seperti ini, barakallahu fikum, ya, dengan tertanamkan keyakinan seperti ini, seorang hamba dia akan menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan bersandar al-luju ilaih. Misalkan ada kawannya nyemai biji semangka pada gagal, kemudian qadarullah dia berhasil. Dengan tertanamkan keyakinan ini, dia enggak sombong, dia tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan disandarkan alhamdulillah, semata-mata Allah yang menumbuhkan semaian saya. Kepada Allah dia sandarkan. Tapi yang enggak faham akidah keyakinan seperti ini, dengan mudah dia nyandarkan kepada diri sendiri. Kalau bukan saya yang nyemai, enggak mungkin tumbuh. Nah, ini bahaya sekali kata-kata seperti ini. Nah, menyandarkan keberhasilan kepada dirinya sendiri. Demikian pula ketika dia merawat tanaman, tumbuh dengan subur, hijau royo-royo, lagi-lagi dia pun sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata penjagaan dari Allah, tanaman saya bagus. Nah, adapun apa yang dia lakukan itu sebatas sebab, ya sebatas sebab. Pertama dan utama Allah Subhanahu wa taala yang dia sandarkan, ya yang dia sandari. Semata-mata penjagaan dari Allah dengan sebab saya semprot misalkan, dengan sebab saya pupuk tanaman tumbuh subur. Tapi kepada Allah dia menyerahkan semua itu. Demikian pula ketika sudah muncul buah, panen raya, hasil gemilang, bagus melimpah, dia pun enggak lupa daratan. Enggak menyandarkan kepada diri sendiri, tapi dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semata-mata rizki dari Allah, tanaman saya berbuah lebat, bagus-bagus. Ini barakallahu fikum buah dari mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia memahami kadar dirinya. Ya, kadar dirinya adalah sebatas seorang hamba. Dia punya ilmu Allah yang memberikannya, dia dapat rezeki Allah yang memberikannya dan seterusnya. Itulah kita sebagai seorang hamba harus paham akan kadar diri kita. Dan harus paham siapa yang kita ibadahi. Pertanyaan terakhir, dengan kita mengetahui tentang sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala berupa tadi menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan buah, kelazimannya, konsekuensinya atau memberikan konsekuensi apa? Dengan kita mengetahui tentang sempurnanya kemampuan Allah, itu memberikan konsekuensi apa? Yang depan saya, Bu Sidik, memberikan konsekuensi apa? Antum sudah yakin Allah Maha sempurna kemampuannya, mampu menurunkan hujan, mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mampu memberikan buah-buahan. Konsekuensi dari ini apa, Bu Sidik? Ya, menumbuhkan rasa syukur. Abul Fida, barangkali ada wajib. Ya, boleh. Barangkali ada lagi. Coba Abu Rahmah. Coba Pak Mu'ad. Memberikan konsekuensi apa? Ahsanta. Di dalam ibadah. Termasuk syukur. Ya. Jadi lebih umum. Memberikan konsekuensi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena yang mampu memberikan itu semua hanya Allah sendirian. Allah semata, enggak ada yang bantu Allah. Allah esa dalam kerububiahannya, termasuk menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan konsekuensi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jangan sampai kita meyakini hanya Allah yang mampu mencipta, yang mengatur alam semesta, yang berkuasa terhadap alam semesta, tapi ketika beribadah malah dari satu sisi beribadah kepada Allah, dari sisi lain masih mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Pelakunya dinamakan musyrik. Barakallahu fikum. Itu kesimpulan apa yang telah kita pelajari bersama pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Walillahilhamd, secara umum antum bisa menjawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa minan nakhli min tal'iha inwanun daniyah. Kita diajak merenung terus mentadaburi. Nah, tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di sini disebutkan nakhl menunjukkan memiliki keistimewaan. Demikian pula nanti disebutkan di situ a'nab, anggur. Disebutkan pula di situ rumman, delima. Kalau bahasa kita delima. Ini menunjukkan keistimewaan buah-buah ini. Kurma, anggur, rumman. Disebutkan dalam Al-Quran. Semangka enggak tersebut. Portugal enggak tersebut. Ya kan? Nah, durian padahal kalau di Indonesia gelarnya apa itu? Si Raja Buah. Nah, tapi enggak tersebut. Yang tersebut di sini nakhl, kurma, anggur, rumman. Menunjukkan memiliki keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Demikian pula dari nakhl buah apa pohon korma itu akan muncul tala mayang ya. Yang nanti dari mayang itu akan keluar tangkai-tangkai ya, tangkainya. Nah, kalian kalau beli korma yang masih ada tangkainya kan tampak itu, helaian-helaian tangkainya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa minan nakhli akhrajallahu min tal'iha, dari pohon korma, ya yang belum tahu pohon korma kayak apa, bisa lihat tempat Pak Jam Haril tuh. Ada pohon korma. Ya, Pak Jam ya. Nah, jamnya Pak Pono. Pohon korma. Kalau pohon sawit, udah ma'ruf lah Sumatera. Akhrajallahu min tal'iha, wa huwa al-kufuriyu. Punya kalian apa? Al-kufuri. Nah, al-kufuri itu maksudnya ininya, penutupnya, mancung kalau bahasa kitanya. Kalian tahu mancung? Bukan hidung mancung. Nah, itu loh. Kalau di sini taruhlah kelapa lah ya. Kelapa. Itu sebelum manggarnya atau mayangnya mekar, itu kan apa ada kulitnya itu. Nanti ketika sudah mekar, mancungnya ini mengeras-mengeras gitu loh. Itu namanya mancung. Bahasa saya, enggak tahu kalau bahasa nasionalnya apa. Nah, tukang deres gula merah, itu mesti sangat mudah memahami. Karena apa? Sebelum apa manggarnya mekar, itu sudah dibelah duluan mancungnya. Jadi nanti diambil manggar yang masih setengah muda, diikat, baru nanti ditundukkan lagi nih, agar supaya horizontal. Baru diirisin, dikit-dikit, nanti lama-lama netes-netes-netes itu. Manis. Nah, direbus, nanti jadi gula merah. Lah yang kulitnya ini, itulah yang dimaksud al-kufuri. Nah, jadi jangan dimaksudi kufur. Nah, maksudnya penutupnya itu, mancungnya. Walwi'a, ya wadahnya. Nah, qabla zuhuril kunuwi minhu. Sebelum munculnya mayang tersebut. Nah, jadi sebelum muncul mayang, muncullah al-kufuri tadi. Mansungnya itu. Wala, kalau misalkan di bahasa untuk kelapa, bahasa orang deres itu wala namanya. Muncullah wala. Mansung. Nanti sudah semakin membesar. Itu kalau mau mekar itu kan sudah mentol-mentol itu calon bakal buah kelapanya. Nah itu sebelum membesar ini dibelah, nah, diambil kununya, manggarnya itu, manggar yang masih setengah muda. Kalau sudah tua itu enggak keluar air niranya. Baik. Subhanallah. Ya masing-masing daerah saya yakin ada istilah sendiri ya. Saya kurang paham bahasa nasionalnya itu apa. Jadi saya ungkapkan pakai bahasa yang saya tahu. Fa yakhruju min dzalikal wi'a, maka keluarlah dari wadah tadi, mansung tadi, kinwanun daniyah. Nah, manggar ya, keluar manggar, tangkai yang disitulah letak buah kurma. Subhanallah. Jadi buah kurma itu sebelum muncul buah kurma ya ada wi'anya dulu, ada wadahnya itu, mansungnya, nanti lama-lama mekar. Kelapa pun kayak gitu. Nah, ada kelapa muda, ada kelapa untuk sayur, itu awalnya ya kayak tadi, ada wi'anya, mansungnya, setelah itu mekar, mulailah kelihatan bakal buah. Terus berkembang, membesar, subhanallah. Nah, yang mampu melakukan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan selain Allah enggak mampu. Jangankan menciptakan buah, menumbuhkan bijinya aja enggak mampu. Bagaimana kan terbentuk pohon, kemudian keluar dari pohon tadi buah. Lebih-lebih enggak mampu lagi. Ay qaribatun sahlatut tanawul. Dengan dekatnya dan mudahnya untuk mengambilnya. Penyantum apa itu? Sahlatu tanawuli. Mutadalliyatun ala man aradaha. Artinya dekat, mudah bagi orang yang ingin memetiknya. Ya, bagi orang yang ingin memetiknya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bihais dari sisi ini dijelaskan di bawahnya, la yas'uru tanawul minan nakhli. Dari sisi tidak sulit untuk tanawul mengambil buah korma tersebut dari pohonnya. Wa in talat, sekalipun pohonnya telah meninggi, tetap mudah untuk mengambilnya. Fa innahu yujadu fiha karabun wa muraqiyun yashulu su'uduha. Maka sesungguhnya ya, sekalipun pohonnya telah meninggi, sesungguhnya didapatkan padanya fiha karabun wa muraqiyun, walaupun ketika meninggi di situ terkadang agak sulit, akan tetapi tetap ada solusinya, di mana di situ ada tangga-tangga yang untuk menaiknya. Sehingga ujung-ujungnya juga yashulu su'uduha, mudah untuk memanjatnya. Kalau kelapa dikasih tataan. Ya gimana lah bahasanya itu? Pohon kan tinggi, dipecelin tuh pakai golok, dibuat ya bisa untuk pancikan kaki gitu loh. Tetap bisa naik gitu loh. Apalagi sekarang teknologi semakin mudah. Nah, pakai apa ya? Egrek ya. Abu Subhan, antum kalau apa ngambil sawit itu yang sudah tinggi pakai apa namanya? Egrek itu. Nah, ya tetap aja walaupun di situ ada karob, ada kesulitan, ya karena sudah meninggi, tapi tetap aja di situ Allah berikan solusi di mana di situ ada tempat untuk naik. Nah, atau alat yang bisa tinggi. Ala kulin, ketika batang masih pendek ya mudah ngambilnya, ketika batang meninggi juga tetap mudah ya, tetap mudah untuk mengambil karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yang di situ enggak bisa diambil hasilnya. Enggak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang sia-sia. Tetap seluruhnya ada manfaat bagi hamba-hambanya. Yang itu semua sekali lagi memberikan konsekuensi hanya Allah yang harus kita ibadahi semata. Karena selain Allah enggak mampu menciptakan itu semua. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.